salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali muhtasar Terhib wa Terhib lil Hafidh Ibnu al-Hajar al-Asqalani rahimahullah, dan kita masih melanjutkan tentang keutamaan memberikan makan serta memberikan minum. Hadis yang terakhir, hadis ketika Rasul menyebutkan innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah, ya ibn Adam maridtu falam ta'udni. Naam. Sekarang kita masuk di hadis berikutnya, hadis 284 atau nomor yang lainnya. Masluhi. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, wa ruwiya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sini mu'alif menggunakan sighat tamrid ruwiya yang mengisyaratkan riwayat ini dhaif. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya amalan apakah yang paling utama. Qala, kata beliau, idkhaluka as-surura ala mu'minin, kamu memasukkan kebahagiaan kepada seorang mukmin, membahagiakan seorang mukmin, ini termasuk min afdhalil a'mal. Kemudian asba'ta ju'atahu, kamu mengenyangkan rasa laparnya. Ketika saudaramu itu kelaparan, kamu memberikan sesuatu yang bisa menghilangkan rasa laparnya. Au kasauta auratahu, atau kamu memberikan pakaian yang bisa menutup auratnya ketika dia membutuhkan penutup aurat, membutuhkan pakaian. Au qadaita hajatahu, atau kamu selesaikan kebutuhannya. kebutuhan-kebutuhan yang dia perlu untuk jalankan, kamu selesaikan, kamu penuhi. Ini diantara kegembiraan yang bisa kita masukkan kepada seorang mukmin. Rawahu Tabrani fil Awsat. Hadisnya dihasankan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Naam. Ikhwani fiddin azni wa azakumullah. Tentunya jawaban Rasulullah SAW kepada setiap orang yang bertanya itu berbeda-beda, tergantung siapa yang bertanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amalan yang paling utama, itu pun beda-beda jawaban beliau. Naam. Ada yang disebutkan tentang birrul walidain. Ada yang disebutkan tentang salat pada waktunya. Dan dalam riwayat ini beliau sebutkan amalan yang paling utama memasukkan kebahagiaan kepada seorang mukmin. Di antara kebahagiaan yang bisa kita berikan kepada mereka sesuai dengan kebutuhannya. Ketika dia dalam keadaan lapar, baik, kita kasih makanan yang bisa menghilangkan rasa laparnya, itu akan menimbulkan kebahagiaan baginya. Ketika dia kehausan misalnya, kita berikan minum untuk menghilangkan dahaganya, itu afdhalul a'mal. Ketika dia butuh pakaian menutup auratnya, kita kasihkan pakaian kepadanya, ini afdhalul a'mal, sesuai dengan kebutuhannya. Dan juga yang lebih umum lagi, au qadhaita hajat, hajat apapun yang dimiliki seorang hamba, kemudian kita berupaya untuk memenuhinya, baik, ini termasuk min afdhalil a'mal. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau menyebutkan, man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, yang memenuhi kebutuhan saudaranya yang membutuhkan, kana Allah fi hajatihi, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya, dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kebutuhan dia dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia mau membantu sesamanya untuk memenuhi hajatnya. Nah, ini keutamaan membantu, menolong, baik, hamba-hamba Allah. Nah, apapun yang kita bisa mampu untuk memberikannya, baik itu tenaga, baik itu harta, pikiran, atau yang lainnya, baik, atau paling tidak bikalimatin thayyibah, dengan ucapan-ucapan yang baik. Naam. Wa akhraja Abu Syaikh fi Tsawab min hadis Ibnu Amr fi riwayatin lahu. Abu Syaikh meriwayatkan dalam kitab Ats-Tsawab dari hadisnya Ibnu Amr, ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sururun tutahiluhu ala muslimin, kebahagiaan yang kamu masukkan kepada seorang muslim, kamu membahagiakan seorang muslim, baik, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kebahagiaan di dalam bingkai syariat, kebahagiaan yang memang dianjurkan dan dibolehkan dalam syariat. Au taksifu anhu khurbatan, atau kamu hilangkan dari dia kurbah, kesusahannya. Kamu hilangkan darinya kesusahannya. Ini juga termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Zain akan membalasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Man farraja an muslimin qurbatan," barang siapa yang memberikan jalan keluar, barang siapa yang memberikan solusi kepada seorang muslim, korbatan dari kesusahannya, dari kebutuhannya, farajallahu anhu korbatan yaumal kiamah, Allah akan hilangkan kesusahan dia pada hari kiamat. Balasan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang mau menolong saudaranya. Baik. Kemudian au tadrudu annu ju'an, atau kamu tolak darinya kelaparannya. Kamu kasih makan dia ketika dia kelaparan. Naam. Au taqdi anhu dainan, atau kamu bayarkan hutangnya. Ini bentuk-bentuk membahagiakan seorang muslim, menolong seorang muslim dari kesusahan yang dihadapinya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas yang jauh lebih baik dari apa yang kita berikan kepada saudara kita. Naam. Hajat kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita memenuhi hajat saudara kita. Kesusahan-kesusahan kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa memberikan kebahagiaan, menghilangkan kesusahan saudara kita. Apa bentuk kesusahannya? Kelaparan misalnya, kita kasih makan. Kehausan, kita kasih minum. Tidak memiliki pakaian untuk menutup auratnya, kita kasih pakaian. Menanggung hutang yang banyak, kita lunasi hutangnya. Ya. Itu semua bentuk memberikan kebahagiaan kepada seorang muslim. Baik. Dan ini sangat-sangat dianjurkan. Naam, ini termasuk afdhalul a'mal, termasuk ahabbul a'mal ilallah. Baik. Ini ikhwani fiddin azani wa azzakumullah. Mustamil. Istadda alaihi al-abasu fawazila bifad faradala fiha fashariba thumma kharaja wa ila kalbun minha yakulu tharar ila al-abasi ila al-abasi faqala faqala rajulu laqad balagha hadha al-kalba ila al-abasi mithla alladhi kana balagha minni faradala al-bi'ra fabala'a kuffahu ma'an thumma amsakahu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Tapi sebelumnya hadis yang akhraju Abu Syaikh itu juga dihasankan oleh Syarbani rahimahullah. Qala wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin, tatkala ada seorang yang berjalan di sebuah jalan, ishtadda alail harru, dalam keadaan sangat panas, kepanasan dia, fawajada bi'ran, kemudian laki-laki tersebut tidak disebutkan namanya, saya mendapatkan sebuah sumur. Dalam riwayat yang lain disebutkan ishtadda alail atas, dia sangat kehausan. Laki-laki ini sangat kehausan. Fanazala fiha fashariba. Kemudian ketika dia menjumpai sebuah sumur, fanazala fiha, dia pun turun masuk ke dalam sumur, fashariba. Kemudian minum airnya untuk menghilangkan kehausannya. Summa kharaja. Kemudian dia keluar dari sumur. Wa idza qalbun yalhathu. Ketika dia keluar dari sumur, tiba-tiba dia melihat seekor anjing yalhath. Yalhath itu yang menjulurkan lidahnya. Anjing yang menjulurkan lidahnya. Ya'kulu as-sara min al-'athas. Anjing itu menjilati, makan apa, tanah yang basah, minal atosi, karena kehausan. Anjing juga kehausan saking panasnya, sampai kemudian menjilat-jilati dan atau makan tanah yang basah untuk menghilangkan hausnya. Faqala rajulu, maka laki-laki tadi menyatakan pada dirinya, laqad balagha hadzal kalba minal atasi mithla alladzi kana balagha minni, anjing ini kehausan sebagaimana yang aku tadi juga kehausan. Dia merasakan susahnya rasa haus, maka ketika dia melihat anjing itu sampai makan tanah basah karena kehausan, dia merasa ini sama dengan aku tadi, sangat kehausan. Fanazala ilaihi, dia balik lagi masuk ke dalam sumur. Famala'a khuffahu ma'an, dia penuhi khufnya, sepatunya ya, sepatu kulitnya atau kaos kaki kulitnya, alas kaki yang terbuat dari kulit dipenuhi dengan air. Summa amsakahu bifihi, kemudian dia gigit dengan mulutnya karena harus naik, dipegang itu dengan cara digigit khufnya agar tidak tumpah airnya. Hatta rokia, sampai kemudian dia naik. Naam, rokia, sampai dia naik, naik lagi setelah masuk mengambil air dalam sumur. Fasaqal kalba, lalu orang ini pun memberikan minum kepada anjing itu. Fasakarallahu lahu, Allah pun syakara, berterima kasih. Maknanya Allah memujinya, Allah membalasnya dengan pahala. Faghafarallahu, Allah ampuni dia karena perbuatan dia memberikan minum kepada seekor anjing. Qalu, ketika Rasulullah SAW selesai menceritakan ini, ini kisahnya orang Bani Israel. Ini kejadian, ini kejadian di Bani Israel, bukan di umatnya Muhammad. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, innalana fil baha'im ajron, ya Rasulullah, apakah kita mendapatkan pahala pada binatang ternak yang kita kasih minum? Apakah binatang yang kita miliki kemudian kita kasih minum, kita juga dapat pahala? Faqala, kata Rasulullah, wa fi kulli kabidin rabbatin ajrun, di setiap hati yang basah, di setiap hewan, di setiap makhluk hidup, ya, yang kemudian kita kasih minum ajrun, kita mendapatkan pahala darinya. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayat Ibn Hibban, fa sakarallahu lahu fa adkhalahul jannah. Allah pun memujinya, Allah berterima kasih kepadanya, memberikan pahala kepadanya, membalas kebaikannya, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Baik. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya perbuatan baik yang kita lakukan kepada seekor binatang itu akan mendatangkan pahala. Di antaranya dalam hadis ini memberikan minum pada seekor anjing, binatang yang haram untuk kita makan, binatang yang najis dan najis air liurnya mughalladhah. Cara membersihkannya tidak sama dengan najis-najis yang lainnya. Ketika anjing itu dikasih minum, menyebabkan pelakunya mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Ini perbuatan baik kepada binatang. Terlebih lagi kalau yang kita kasih minum adalah manusia. Seorang muslim. Naam. Binatang aja yang dikasih minum bisa menyebabkan pelakunya taib masuk ke dalam surga. Khani fi dina azani wa azakumullah. Naam. Taib. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, ketika beliau membawakan mensyarah hadis ini, beliau menyebutkan fadalla hadza ala annal bahaim fiha ajrun. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hewan-hewan itu padanya ada pahala ketika kita berbuat baik kepadanya. Nah, kullu bahimatin aksanta laha, semua hewan ternak yang kamu berbuat baik kepadanya, bisakin dengan kamu kasih minum, au itamin dengan kamu kasih makan, au wiqayatin min harrin, kamu lindungi dia dari kepanasan, kamu kasih tempat berteduh, au wiqayatin min bardin, atau kamu kasih perlindungan dari kedinginan, kamu buatkan kandang atau yang semisalnya. Sawa'un kanat laka aw li ghairika min bani Adam, sama saja apakah itu milikmu atau milik orang lain. Binatang itu milikmu atau milik orang lain. Baik. Ini ketika kita berbuat baik kepadanya, fa inna laka fi dzalika ajrun indallah. Kamu mendapatkan pahala di sisi Allah. Perbuatan baik kepada binatang. Nah, kasih minum, kasih makan, kasih tempat berteduh. Baik. Hada wahuna bahaim. Ini ketika kita berbuat baik kepada binatang, fa kaifa bil adamiyin? Terus bagaimana dengan manusia? Kita kasih makan, kita kasih minum, yang dia kelaparan, yang dia kehausan. Nah, yang dia kepanasan, yang dia kedinginan, kita tolong dia. Baik. Idza ahsanta ila adamiyin kana asaddu akthar ajran. Kalau kamu berbuat baik kepada umat manusia, baik, maka pahalanya lebih besar. Ini berbuat baik kepada anjing itu menyebabkan masuk ke dalam surga. Terus bagaimana ketika yang kita kasih perbuatan baik itu adalah hamba-hamba Allah dari golongan manusia. Baik, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Nah, sehingga beliau menyebutkan, membawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man saqa musliman ala dhama'in. Barang siapa yang memberikan minum kepada seorang muslim atas kehausannya, saqallahu min rahikil makhtum, Allah akan kasih minum dia nanti di dalam surga, rahikul makhtum. Naam. Dan beliau kasih gambaran, banyak kesempatan-kesempatan emas yang bisa kita jalankan untuk mendapatkan rahikul makhtum nanti yaumul qiyamah di surga. Lau kana waladuka shaghir waqafa indal barad, kata beliau rahimahullah, kalau anakmu yang masih kecil itu berdiri di depan kulkas, yaqulu laka, kemudian dia menyatakan kepadamu, baik, uridu ma, aku pengen minum, aku pengen air, wasqaitahu bawa dham'an, dan kamu kasih air, kamu kasih air minum karena dia kehausan, faqad sabaq, faqad saqaita musliman ala dhama'in, kata beliau, kamu telah memberikan minum pada seorang muslim, itu anakmu sendiri. Nah, ketika muslim itu kehausan, fa innallaha yasqika min rahiqil makhtum, dan Allah akan berikan minum kamu nanti dari rahiqul makhtum, ajrun katsir, ya, kasih minum, kasih minum. Nah, baik, ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik, kebiasaan kalau kita di Masjidil Haram, ya, atau di Masjid Nabawi, di situ ada apa, kentong-kentong air zam-zam itu, ya, yang semua orang bisa mengambilkan, disediakan gelas-gelas sekali pakai. Ketika ada orang ngambil, kemudian di belakang-belakangnya itu ada juga orang yang ngambil, orang ini ngambil dan dikasihkan ke orang lain, dia sebagai apa, juru ngasihkan air minum, padahal bukan petugasnya, sama-sama ingin minum, ya. Berapa ini pahala yang dia berikan, yang dia dapatkan, ya. Dia mengantarkan, memberikan air minum, pengin minum, diambilkan, dia tetap di tempatnya. Nah, sudah selesai dia nanti minum. Nah, maka ketika ini anakmu yang minta minum dan kamu ambilkan air, kata beliau rahimahullah, dan kamu telah memberikan minum kepada seorang muslim dalam keadaan kehausan, dan kamu akan diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala min rahiqil makhtum. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, ini pahala bagi orang-orang yang baik berbuat kebaikan kepada seorang muslim. Naam. Kemudian dari hadis ini pula baik bisa kita ambil faedah, la yajuzul isaah ilal ba'im, tidak boleh berbuat jelek kepada binatang, ya. Dan pelakunya akan mendapatkan dosa, karena berbuat baik itu akan mendapatkan pahala kepada binatang, maka dilarang untuk berbuat jelek. Kita ingat bagaimana seorang perempuan yang dia masuk neraka karena kucing yang dia pelihara mati kelaparan, ya, akibat binatang, tapi kemudian dia dimasukkan dalam neraka. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah, dilarang untuk menyiksa binatang, bahkan juga dilarang untuk menjadikan hewan yang bernyawa sebagai sasaran latihan untuk panahan, untuk lemparan, atau misalnya, yang itu juga tidak akan ada manfaatnya, ya, tidak akan bisa untuk dimakan misalnya. Burung-burung atau apa dipakai latihan manah. Nah, atau yang semisalnya, baik, ini akan menyakiti, ya, akan menyakiti binatang, dan ini berdosa. Baik, ketika perbuatan baik kepada binatang mendapatkan pahala, sebaliknya perbuatan jelek kepada binatang akan mendatangkan dosa. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, perempuan pezina, pelacur ya, yang juga memberikan minum kepada anjing ya, kemudian diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini binatang yang disebutkan anjing ya. Apalagi binatang yang muhtaram, binatang yang dimuliakan, yang tidak haram, yang boleh untuk kita makan. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Kemudian juga dari riwayat ini bisa kita ambil faedah al-hasu 'alal ihsan ilan nas. Anjuran berbuat baik kepada umat manusia. Ya. Anjuran berbuat baik kepada umat manusia. Baik. Apapun perbuatan baiknya, tentunya dalam bingkai syariat. At-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Ya, tadi dicontohkan memberikan minum ketika kehausan, memberikan makan ketika lapar, memberikan pakaian ketika tidak ada penutup auratnya. Nah, memenuhi kebutuhannya, membayarkan utangnya, dan yang lainnya, perbuatan-perbuatan baik. Ketika berbuat baik kepada kalbun, kepada anjing, itu mendatangkan maghfirah, menyebabkan masuk ke dalam sorga. Terus apalagi berbuat baik pada seorang muslim. Nah, ikhwan fi din azani wa azakumullah, juga dari riwayat ini sebagian para ulama juga berdalil bolehnya bersedekah tatawu, ya, bukan zakat, kepada non muslim. Bolehnya memberikan makan kepada non muslim. Naam. Wa asira, ya, kepada asir. Asir itu kan tawanan. Tawanan itu non muslim dikasih makan. Ini boleh dan mendatangkan pahala. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Kemudian juga sebagian para ulama mengambil faedah dari hadis ini, jawazu safar munfaridan, bolehnya safar sendirian, bi ghairi zadin, tanpa sangu, tanpa membawa bekal. Nah, jika memang tidak khawatir terhadap keselamatan dirinya. Ini dohirnya laki-laki ini tidak bawa sangu, tidak bawa bekal, hatta air pun ya, sampai kehausan dia masuk ke dalam sumur ya, boleh. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Naam. Sebagian para ulama ada menyatakan ini, kisah ini terjadi pada kalangan Bani Israel. Ya. Bukankah di dalam Islam itu anjing itu najis? Berarti ini tidak terpakai. Ya. Tidak terpakai dalam agama Islam. Bukankah anjing itu diperintahkan untuk dibunuh? Ya. Tidak semua anjing. Kalbun akur. Ya. Yang apa? Menularkan penyakit rabies. Ya. Baik. Hewan-hewan yang kita diminta untuk kita membunuhnya, ya, itu tidak menghalangi kita untuk kita berbuat baik kepadanya. Misalnya ketika kita menyembelih binatang kan boleh. Fa'ahsin kitlata. Diminta kita untuk berbuat baik kepadanya sebelum kita sembelih. Ya. Sama juga misalnya diperintahkan membunuh anjing. Enggak ada masalah kita kasih makan, kita kasih minum, setelah itu kita bunuh misalnya. Karena itu perintah. Diawali dengan perbuatan baik, enggak ada larangannya. Sehingga tidak ada kaitannya, ini tidak ada apa, tidak, bukan sebuah muskilah hadis ini ya. Binatang apapun baik, yang kemudian kita berbuat baik kepadanya akan mendatangkan pahala. Baik. Sebagian para ulama berdalil dengan hadis ini sucinya bekas air minumnya anjing, ya. Taib, sucinya bekas air minum anjing. Naam. Taib, ada yang menjawab, oh itu kan syariat sebelum kita. Ini kan Bani Israel, ya. Anjing itu air liurnya enggak najis, ya. Memang taib, terjadi ikhtilaf tentang air liur anjing. Sebagian juga ada yang menyatakan tidak najis. Nah, dari kalangan a'immah, ya. Sebagian ada yang menyatakan najis karena anjing itu riwariwi masuk ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena enggak ada pintunya. Nah, ada menyatakan taib, najisnya itu tauqifiyah, ya. Taib. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Intinya di sini bahwasanya berbuat baik kepada manusia, ya. Berbuat baik kepada manusia, hatta itu tawanan, itu mendatangkan pahala. Apalagi enam, di sini berbuat baik kepada binatang, apalagi kepada umat manusia. Anjuran untuk berbuat baik kepada umat manusia. Baik. Samir. Waruya an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah juga mu'alih menggunakan sifat tamrid. Diriwayatkan dari Abu Hurairah qala laisa sadaqa a'dham ajran min ma'in, tidak ada sodako yang paling besar pahalanya dibandingkan sodako berupa air. Rawahul Baihaqi. Para ulama banyak menyebutkan hadis ini dhaif. Ya. Hadis ini dhaif. Syalbani rahimahullah juga menyebutkan ketika membawakan hadis ini dhaif, kemudian menyebutkan jalan-jalan yang lainnya, dan hukum terakhir dalam Sahih Targhib boleh sebutkan ini hasan li ghairihi. Ya, hasan li ghairihi. Laisa sadaqa adam ajran min ma'in. Apakah berarti hadis ini menunjukkan kepada kita sadaqa yang paling utama mutlak itu adalah memberikan air minum? Tidak. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menerangkan dalam kitab Ar-Ruh, beliau menyatakan wa afdalu sadaqah, dan sedekah yang paling afdal ma sadafat hajatun, apa yang mencocoki hajah kebutuhan minal mutasaddaq alaih, apa yang mencocoki orang yang dikasih sedekah. Wa kana da'ima mustamirrah, yang itu bisa terus-terusan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, itu yang paling afdol, ya, itu yang paling afdol. Baik. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Wa minnu qawlu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalus shadaqah sakil ma. Beliau bawakan hadis. Shadaqah yang paling utama itu ngasih air. Wa hadha fi mawdhi yakilu fil ma, ini tatkala kondisi air sedikit, orang yang butuh minum, orang yang butuh air, maka di saat itu sedekah yang paling afdal ngasih air, yang paling afdal. Nah, wa yukthiru fil atas, banyak yang kehausan, yang paling afdal ngasih air. Wa illa fasakil ma al anhar, taib, la yakun afdal min it'amil ta'am indal hajah. Maka ketika di pinggir sungai yang melimpah airnya, dan di situ mungkin ada orang yang kelaparan, ya, tentu yang lebih afdal itu kasih makan, bukan kasih air, karena airnya banyak di situ, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, orang yang butuh makan, taib, sedekah yang paling afdal kasih makan. Orang yang butuh air kausan, yang paling afdal kasih minum. Orang yang gak punya pakaian, gak ada penutup auratnya, baik, mana yang lebih afdal, kasih makan atau kasih pakaian? Kasih pakaian, itu yang mereka butuhkan sekarang ini. Orang yang punya utang, nah, Mana yang lebih afdol, kasih air atau kasih uang? Kasih uang untuk bayar utangnya, bukan kasih air. Maka kata beliau rahimahullah, taib masadafat haja, apa yang mencocoki kebutuhan orang yang disedekahi, ya. Dilihat dari situasinya, taib, sehingga naam sedekah yang paling afdal sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan, ya. Apa sih yang dibutuhkan sekarang? Taib, itu yang paling afdal. Naam. Ini khani bidina azani wa a'azakumullah. Baik. Dan kebutuhan-kebutuhan itu banyak. Kebutuhan manusia itu banyak. Kalau misalnya semuanya butuh, satu orang butuh, butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh nyaur utang, butuh uang. Nah, padahal tidak semua bisa kita memenuhinya. Ya mana yang paling sangat-sangat penting sekarang yang dibutuhkan? Apa yang paling dibutuhkan? Yang paling dibutuhkan, ya kasih makan. Ya. Bagaimana kemudian kita lunasi utangnya dalam keadaan dia kelaparan? Nah, ini ikhwan fiddina azani wa azakumullah. Baik. Sedekah itu bisa menjadi paling utama ketika sesuai dengan yang dibutuhkan. Baik. Sesuai waktunya. Ya. Dan juga tergantung tempatnya. Nah, sedekah bisa besar pahalanya ketika tempatnya itu tempat yang mulia, ya, tempat yang mulia. Nah, di hari yang istimewa misalnya, dan di saat yang sangat-sangat dibutuhkan oleh orang yang kita bantu. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Dalam bab ini keutamaan bersodakoh naam berupa air, ya, masih menyisakan satu hadis dalam bab ini, taib, yang nanti disebutkan di situ naam bersodakoh dengan cara membuat sumur, ya, membuat sumur, itu pahalanya mengalir terus ketika airnya itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.